kawan, dengarkan ku punya cerita. Tempat biasa untuk berbagi rasa, suka duka tinggi bersama. Di gang gelap, di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomaran. Belok kanan sebelum menunggu di Saida, di Saida, di jalanan. Angkat sekali lagi gelasmu kawan, di Saida, di jalanan. Tuangkan air kedamaian. Jangan kau takut pada gelap malam, bulan dan bintang semuanya teman. Tembok tua tikus-tikus liar iringi langkah hitam menembus malam. Mari sini berkumpul kawan, oh, dansa, dansa sambil tertawa. Di